Konsultasi Syariah. Tingkatan mengambil rukhsah. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya tentang mengenal rukhsah. Mengambil rukhsah memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung dari keadaan dan latar belakangnya. Ada yang hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, dalam arti boleh memilih antara mengambil rukhsah atau meninggalkannya. Berikut rincian yang kami sarikan dari kitab Taisir Usul Fiqih karya Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai. 1. Boleh memilih antara mengambil rukhsah atau tetap konsisten dengan azimah. Misal, tidak puasa bagi musafir ketika kondisi puasanya tidak mengganggu safarnya, sehingga keadaannya sama antara tetap puasa dengan meninggalkan puasa. Maka musafir boleh memilih antara melanjutkan puasa atau tidak berpuasa. Sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya harus berpuasa ketika safar? Dan Hamzah termasuk orang yang sering berpuasa. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu mau, silahkan puasa, dan jika kamu mau, boleh tidak puasa. Muttafaq alaih. 2. Dianjurkan untuk mengambil rukhsah. Misal, qasar ketika safar. Ini termasuk rukhsah yang terbiasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua safar beliau. Bahwa ditegaskan para ulama bahwa tidak ada riwayat yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun melakukan sholat wajib 4 rakaat ketika safar. Kebiasaan beliau ini menunjukkan bahwa mengambil rukhsah ketika safar dianjurkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengambil qasar sholat 4 rakaat ketika safar hukumnya anjuran. Meskipun ada juga ulama yang memiliki pendapat berbeda bahwa qasar ketika safar hukumnya wajib. 3. Dianjurkan untuk tidak mengambil rukhsah. Misalnya bertahan untuk sabar ketika diganggu di jalan dakwah, seperti orang yang diminta untuk mengucapkan kalimat kekufuran dengan lisannya. Dia boleh mengambil rukhsah dengan mengucapkan kalimat itu, meskipun andai dia bersabar, meskipun sampai dibunuh, maka itu lebih afdol. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Dulu, ada sahabat yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar segera berdoa untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, dahulu pada umat sebelum kalian, ada seseorang yang ditanam di tanah, lalu digergaji kepalanya hingga terbelah menjadi dua bagian. Walau demikian, siksaan itu tidak mampu memalingkannya dari agamanya. Ada pula orang yang kepalanya disisir dengan sisir besi, sehingga kulit dan urat-uratnya terpisah dari tengkoraknya. Walau demikian, siksaan itu tidak mampu memalingkannya dari agamanya. Sungguh demi Allah, ia pastilah menyempurnakan agama ini, hingga akan ada orang yang seorang diri berpergian dari kota Son'a hingga Hadramaut, tanpa ada yang ia takuti selain Allah, dan selain serigala yang mengancam domba-dombanya. Namun sayang sekali, kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Perjuangan orang soleh di masa silam dalam mempertahankan agamanya hingga mereka harus menjalani siksaan yang mengancam nyawanya dan mereka tidak mengambil rukhsah dengan mengucapkan kalimat kekufuran yang mereka ajukan. 4. Wajib mengambil rukhsah. Seperti makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. Bangkai dilarang karena zatnya bisa membahayakan bagi badan manusia. Ketika bangkai bisa menjadi sebab untuk mempertahankan hidup, bangkai dibolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Sementara madarat makan bangkai lebih ringan dibandingkan madarat kematian, sehingga dihindari madarat yang lebih berat dengan memilih madarat yang lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Demikian, Allahu A'lam.